Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fatwa yang terakhir. Qala syaikh al-muhadithu Abdul Aziz At-Tarifi hafizahullah. Syaikh Abdul Aziz At-Tarifi mengatakan, wal jahlu darakatun. Kebodohan itu bertingkat-tingkat. Wa ashabuhu mutafawituna fima bainahum ala ab'ada mimma bainas sama'i wal ardi. Dan orang-orangnya adalah bertingkat-tingkat. Beragam di antara mereka. Sejauh antara langit dan bumi. Maksudnya kebodohan bertingkat-tingkat. Ada yang maksudnya tingkatannya ada yang sangat jauh itu kan. Ada yang antara langit dan bumi kebodohan. Dan maksudnya tidak sama. Kalau bertingkat ke atas namanya darajat, kalau ke bawah darakat. Makanya kan innal munafiqina fid darki asfal. Jadi kalau tingkatan ke bawah namanya darakat, ya kalau ke atas darajat. Wa ma kullu jahilin ma'zurun, dan tidak setiap orang yang bodoh itu diuzur. Wal jahlu bi usuliddini wal millati, kebodohan terhadap usuluddin dan usul millah. Wa kulliyatil umur al-i'tiqadiyah, dan pokok-pokok umur i'tiqadiyah, urusan-urusan keyakinan. La yu'tabaru uzran, tidak dianggap sebagai uzur. Jadi hal-hal yang pokok, tauhid, hari kebangkitan, surga, neraka, itu hal pokok. Beda, ada hal-hal yang kaitan usuluddin, tapi ketidaktahuannya termasuk diuzur. Ini masalah azab kubur, kan? Itu kan termasuk mu'taqad ahlus sunnah juga, termasuk usuluddin. Adanya syafaat, itu kan orang mengingkari syafaat tidak langsung. Dikasihkan kan khawarij kan mu'tazilah mengingkari apa, tapi beda orang mengingkari adanya surga itu langsung kafir itu. Karena hal yang pokok tauhid, hari kebangkitan, surga, neraka, kenabian. Fa ifradullahi bil ibadati wa nabzima siwahu wa nabzu ma siwahu minal ma'budatil batilati huwal maqsudu minas syahadataini wa lubbu dinil islami. Pengesaan Allah dengan ibadah dan mencampakkan selain Allah dari hal-hal yang diibadati, hal-hal yang diibadati yang batil, mencampakkan ma'budat batilah selain Allah, adalah yang dimaksud dari dua kalimat syahadat. Dan merupakan inti dari dinul Islam. Lub. Lub itu hati kan. Kalau pohon ada yang putihnya di dalam. Lub. Ulul albab. Kan? Albab. Fasyari'u qad syaddada fi aqaidi usulid dini tashdidan aziman. Syari' fi Allah subhanahu wa ta'ala, pemilik syariat ini, telah memperketat sekali dalam masalah aqaid usuluddin. Wal aslu fi usuliddini wa ahkamihi az-zahiratil jaliyati adamul uzri bil jahli. Hukum asal pada usuluddin dan hukum-hukum syariat ini yang zahirah, yang jelas, seperti wajibnya salat, zakat, shaum, haji, haram zina, mencuri, membunuh, itu syariat yang zahirah. Adalah hukum asalnya adalah tidak diuzur dengan sebab kebodohan. Walau uziral jahilu li ajli jahlihi lakanal jahlu khairan minal ilmi. Seandainya orang bodoh itu diuzur karena sebab kebodohannya, tentu kebodohan itu lebih baik daripada ilmu, kama qala Syafi'i. Karena kalau orang bodoh diuzur Kalau orang tahu tidak diuzur, berarti lebih baik tidak tahu gitu kan. Makanya sebenarnya orang dalam hal-hal tertentu kebodohan diuzur itu bukan karena zat kebodohannya, tapi tidak ada kesempatan untuk mengetahuinya. Makanya nanti ulama mengecualikan tentang kewajiban salat, zakat, saum, haji, haramnya zina, mencuri, bunuh. Ada kondisi-kondisi kebodohan yang diuzur, yaitu bagi orang yang baru masuk Islam atau orang yang hidup di pedalaman yang jauh, orang yang baru masuk Islam hidup di tengah orang kafir asli. Nah, itu kebodohan kondisi itu diuzur. Kenapa? Bukan zat kebodohannya, tapi memang wajar orang yang baru masuk Islam atau hidup di tengah orang kafir asli tidak tahu. Kenapa? Tadi kesempatan, belum ada kesempatan. Tapi kalau orang yang hidup di tengah kaum muslimin terus mengklaim tidak tahu wajibnya salat, itu tidak diterima karena kesempatan ada ya, sama kunnya. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, "Lau uziral jahilu li ajli jahlihi lakana al-jahlu khairan minal ilmi id yahuttu 'anil 'abdi a'ba'at taqlib." Seandainya kebodohan orang jahil diuzur karena sebab kebodohannya, tentu kejahilan itu lebih baik daripada mengetahui, karena menggugurkan beban taklid itu kan. Wa yurihu qalbahu an durubit ta'nib, dan menenangkan hatinya dari banyak kecaman itu kan. Fala tuqbalu da'wal jahli fima yaf'aluhul musyrikuna indal kuburi wal adrihati wal mazarati min du'ail amwati wa dzabhi lahum wal isti'anati bihim wa su'alihim al maghfirata wa talabash shifa'i. Maka tidak terima klaim ketidaktahuan dalam hal yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan kemusyrikan, orang-orang yang mengaku muslim yang melakukan kemusyrikan di kuburan-kuburan atau tempat-tempat yang dikeramatkan atau tempat-tempat ziarah, berupa apa? Memohon kepada yang sudah meninggal dunia, menyembeli untuk mereka, minta tolong mereka, minta ampunan, minta kesembuhan. Jadi ini semua kemusyrikan. Faqul hadza mimma huwa ma'lumun min dinil islami bid-darurati annahu syirkun akbar. Karena hal-hal semua ini diketahui secara pasti dari dinul islam bahwa itu termasuk syirik akbar. Qala Allah ta'ala, قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Katakanlah, salat saya, nusuki, ibadah saya atau sembelihan saya. Karena nusuk maknanya tiga, maknanya ibadah secara umum, kedua sembelihan, ketiga manasik haji. Hidup dan mati saya lillahi rabbil alamin. Tidak ada sekutu baginya, dengan itu saya diperintahkan dan saya adalah orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah. Wa qala, dan Allah berfirman, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bih fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Barang siapa menyeru bersama Allah ilah yang lain yang tidak ada dalil baginya terhadap hal itu, maka sesungguhnya penghisabannya hanyalah di sisi Rabb-nya, sesungguhnya tidak akan beruntunglah orang-orang kafir itu. Dari kitab Al-Ilam Bishab Syain Awakidul Islam. Wa yakulu aydan hafizallah, Syekh Abdul Aziz At-Tarifi mengatakan juga, wa ma'lumun anna nasa fi hadhil ardi imma muslimuna wa imma kuffarun la yujadu ghairuhum. Dan sudah maklum bahwa manusia di muka bumi ini hanya ada dua macam, muslim atau kafir, tidak ada selain mereka. Walakin qad yakunu hunaka minal kuffari minhum kuffarun isman. Akan tapi bisa jadi di sana, di kalangan orang-orang kafir, di antara mereka ada orang yang kafir secara nama, secara sematan ponis dia kafir. Lakinnahum la yakfuruna hukman, akan tapi secara hukum dia tidak disebut orang kafir, maksudnya secara hukum ukhrawi dia bukan kafir. Faman talabasa bi syai'in min af'alil kufri wa in kana ma'zuran fi batinihi barang siapa melakukan sesuatu dari perbuatan kekafiran, walaupun dia secara batin umpamanya diuzur, illa annahu yakunu qad syabahal kuffara fi af'alihim, akan tapi dia telah menyerupai orang-orang kafir dalam perbuatan mereka, fa yakunu qad kafara, maka dia telah kafir, wa illam tablughul bayyinatu wal hujjah, walaupun belum sampai kepadanya penjelasan dan hujjah. Maksudnya orang yang melakukan kemusyrikan belum sampai hujjah, secara hukum dunia disebut kafir musyrik, tapi secara akhirat pemastian hukum akhrawi tidak bisa dipastikan. Yang sudah dijelaskan mereka apa yumtahanun. Walidzalika yaqulu Allah Subhanahu wa taala fi kitabihi al-'azim, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya yang agung, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah, dan bila salah seorang dari orang-orang musyrik itu minta perlindungan kepadamu, maka berilah dia perlindungan sampai dia mendengar firman Allah. Fasammahu Allah jalla wa ala musyrikan qabla an yasma'a kalam Allah. Allah Subhanahu wa taala menamakan dia sebagai orang musyrik sebelum mendengar firman Allah. Wa dzalika, itu disebabkan li musyabahatihi fil zahiri li a'mal kuffari, karena dia menyerupai secara zahir terhadap amalan orang-orang kafir. Illa annahu fil batin, akan tapi secara batin amruhu ila Allah jalla wa ala, diserahkan statusnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza yusamma indal ulama fi babil asma wal ahkam, dan ini dinamakan oleh para ulama di bab nama dan hukum. Bahwa qad syabaha al kuffara fil zahir, di mana dia telah menyerupai orang-orang kafir secara zahir, fastahaqal isma fil zahiri aidan, sehingga dia berhak mendapatkan sematan nama secara zahir juga. Wa min jihatil ahkami, dan dari sisi hukum, status hukum ukhrawi, fa amruhu ila Allah Subhanahu wa taala, maka urusannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ahkamu tata'allaqu bid dunya wal akhirah, yang namanya hukum, hukum berkaitan dengan dunia dan akhirat. Kalau nama kaitan dengan dunia. Wa ma'lumun annal asma'a laha ta'alluqun kadzalika bil amrayni fid dunya wal akhirah, dan sudah maklum bahwa nama itu memiliki kaitan dengan dua hal tersebut, di dunia dan di akhirat. Walidzalika man talabbasa bi syai'in min amal kufri fil zahir fa innahu yakfuru isman, oleh sebab itu barang siapa melakukan sesuatu dari amalan kekafiran, maka secara zahir dia disebut orang kafir. Lakinnahu la yakfuru hukman, akan tetapi secara hukum dia tidak kafir, hatta tuqama alaihi bayyinatu, sampai ditegakkan penjelasan kepadanya. Walidzalika, oleh sebab itu hakamallahu jalla wa ala bikufri wa isyraki man tashabbaha bil kuffari fi'lan wa in kana ma'zuran, oleh sebab itu Allah memvonis kafir dan musyrik orang yang menyerupai amalan orang-orang kafir walaupun secara batin dia diuzur. Walidzalika qala Allah jalla wa ala wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma' kalam Allah. Fasammahu musyrikan qabla an yasma'a kalam Allah. Allah menyebutnya sebagai orang musyrik sebelum mendengar firman Allah. Wa kadzalika fil ayat fi awailis suratil bayyinah. Begitu juga di awal surat Al-Bayyinah, Allah mengatakan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ini sebelum datang bayyinah disebut kafir dari kalangan musyrikin dan ahli kitab, ya. Tapi Allah menyebutkan mereka tidak menghentikan diri dari itu sampai datangnya bayyinah. Bayyinahnya apa? Rasulun minallah. Rasul dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan. Wallahu jalla wa ala qad hakama bi kufrihim wa isyrakihim. Allah telah memvonis kafir dan musyrik mereka. Min ahli kitab wal musyrikin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Fahum lam ta'tiyahumul تأتيهم البينات بعد، padahal mereka belum datang kepada mereka penjelasan. Waqad hakama Allahu jalla wa ala bi kufrihim, dan Allah memvonis mereka sebagai orang-orang kafir. Jadi kalau kaitan hal-hal yang langsung menolak syahadat tauhid, orangnya langsung secara hukum dunia kafir. Tapi kalau kaitan akhirat, kalau memang dia orang yang belum mendengar dakwah rasul, itu nanti diuji itu ya. Tapi kalau sudah mendengar dakwah rasul, dia kafir lahir batin. Tapi kalau yang kaitan masail zahirah, kaitan dengan syariat seperti wajib salat, zakat, shaum, haji, haramnya zina, mencuri, bunuh, kalau dia punya tauhid terus mengingkari hal-hal ini, kalau memang dia orang baru masuk Islam atau hidup di pedalaman yang jauh, atau dia hidup dengan orang kafir asli baru masuk Islam, maka tidak dikafirkan. Karena memang belum ada kesempatan untuk mengetahui. Berbeda dengan orang yang hidup di tengah kaum muslimin, mereka mengklaim tidak tahu tentang wajibnya sholat, tidak diterima. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.